وقد تقدم أنه كان في التشهد يومي ببصره إلى إصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. Tidak termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan kedua mata di dalam sholat. Dan sudah diterangkan bahwa ketika tasyahud Nabi SAW melihat kepada isyarat telunjuknya dan tidak pernah lepas. Dikatakan la yujawizu basaruhu isyaratahu, matanya tidak lepas dari melihat isyarat telunjuknya. Ini menunjukkan tidak merem. Berkata Al-Fayruz Abadi dalam kitab Safarus Sa'adah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftahu aynahu mubarakata fi shalah wa lam yakun yughammidhuha kama yaf'aluhu ba'dul muta'ammidin. Nabi SAW selalu membuka matanya yang penuh barokah di dalam sholatnya, dan beliau tidak memeramkannya, tidak memejamkan kedua matanya di dalam sholat seperti kaum yang lain ketika ibadah. Salah satu di antara kesalahan orang dengan memejamkan mata dalam sholat adalah tasyabuh dengan agama lain yang ketika beribadah dengan cara semedi, dengan cara tapa, mereka memejamkan matanya. Dan itu adalah cara beribadah agama lain, dan kita dilarang meniru-niru cara ibadah agama lain. Salah satunya dengan memejamkan mata. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum dalam ibadah, dia termasuk kaum itu. Bagaimanapun cara ibadah, ada yang begini kan, nggak boleh begini, ya. Karena begini adalah cara beribadahnya agama lain. Atau dengan cara memejamkan mata, mengosongkan pikiran, dan atau pikirannya fokus hanya kepada satu titik. Itu adalah ibadah agama lain. Maka tidak boleh. Dan dikatakan oleh muallif, wa dallat katsiru minal ahdats aminal ahadits ala annahu lam yakun yughammidu aynayhi fis shalah. Banyak dalil dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memejamkan matanya ketika sholat. Seperti ketika sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat gerhana matahari. Nabi SAW di dalam sholatnya melihat buah-buahan di surga. Kemudian beliau mengelurkan tangannya. Itu di dalam sholat para sahabat melihat Nabi maju selangkah dua langkah sambil menjulurkan tangannya seperti ingin meraih sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur lagi ke belakang di dalam sholatnya seperti takut terhadap sesuatu. Seusai sholat ditanyakan, kata beliau, aku melihat surga beserta buah-buahan di dalam sholatku. Aku ingin petik dan aku ingin berikan kepada kalian. Makanya aku julurkan tanganku. Tiba-tiba aku melihat neraka, lalu aku mundur ke belakang karena takut kahebos, takut terhebos oleh panasnya api neraka. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak memejamkan mata. Demikian juga beliau melihat seorang wanita di dalam neraka karena kucingnya. Dakhalat imra'atun an-nara lihirratiha sajanatha lam tut'imha wala tusqiha hatta matat. Seorang wanita terlihat di dalam neraka karena seekor kucing. Kucing itu dia tahan, dia kurung, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, dan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Dikungkung, terdiawur, dicangcang, terdiparaban sampai mati. Maka wanita itu ke neraka. Walau kathurat sholatuha wasyamuha, walaupun rajin sholatnya, rajin saumnya, rajin ibadahnya, tapi zalim terhadap binatang sampai mati. Pasti si wanita itu punya sebab. Kenapa kucing itu dikurung? Mungkin mencuri lauknya gitu. Kesel, ditangkap, dikurung sampai mati. Dia di dalam neraka. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat. Juga ketika ada seekor anak kambing mau lewat di depan beliau ketika beliau sholat, ditahan. Tapi dasar kambing gak punya pikiran, ditahan, balik lagi, tahan, balik lagi. Sampai Nabi SAW maju, biarkan si kambing itu lewat di belakangnya. Setelah berlalu, baru mundur lagi ke belakang. Dan termasuk ada anak kecil laki ataupun perempuan mau lewat ditahan. Dan ini menunjukkan apa? Beliau sholatnya melek, membuka matanya, tidak memejamkan matanya. Seandainya memejamkan matanya, niscaya baik kambing ataupun anak kecil yang mau lewat tidak akan terlihat dan akan dibiarkan. Ini mah terlihat dan dibiarkan, dan ditahan, menunjukkan bahwa beliau tidak merem ketika sholat. Demikian juga beliau menjawab salam ketika sholat dalam bentuk mengangkat tangan kanannya ke atas. Jadi ketika sholat ada yang salam, assalamualaikum, masuk ke dalam masjid. Beliau menjawab dengan berisyarat dengan tangannya, menghadapkan punggung tangannya ke atas dan telapak tangannya ke bawah. Jadi ketika sholat begini, assalamualaikum, begini. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat, tidak dijawab dengan waalaikumsalam. Nah, termasuk beliau suatu saat sholat, datang setan dari kalangan bangsa jin menggoda sholatnya dalam sholat tahajud. Terlihat oleh Nabi SAW. Beliau kemudian mengatakan, a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Lalu setan itu pergi. Enggak berapa lama datang lagi, a'udzu billahi minka, pergi lagi. Kemudian sampai 3 kali oleh Nabi SAW ditangkap dan dicekik. Lalu beliau menyatakan, besok harinya menceritakan hal ini, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin ba'di, ya Allah berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Itu doa Nabi Sulaiman. Karena itulah maka Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan sampai menguasai bangsa jin. Jin sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Karena siapa saja yang durhaka di kalangan para jin kepada Nabi Sulaiman, tidak nurut, dihukum. Luar biasa. Bisa dipenjara dan seterusnya. Bisa disiksa dan seterusnya. Makanya takut, makanya tunduk dan patuh. Nah, karena itulah maka Nabi Sulaiman menguasai tidak hanya manusia, juga bangsa jin, juga bangsa binatang. Bahkan angin pun bisa diperintah oleh Nabiullah Sulaiman. Ingat, kepada doa itu aku lepaskan setan. Seandainya aku tidak ingat terhadap doa Nabi Sulaiman, niscaya akan aku ikat jin itu dan aku pertontonkan kepada kalian esok harinya. Tapi karena ingat, dilepaskan lagi. Ya, bisa ditangkap, diikat, bisa. Kalau jin itu bungklekan, bungklekan itu apa? Menampakkan diri. Ditangkap, diikat, bisa, nggak bisa lepas. Selain Nabi bisa nggak? Bisa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an disuruh menjaga apa? Baitul Mal. Malam harinya ada yang nyuri. Ditangkap itu orang. Ampun-ampunan mau dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, jangan. Dia punya anak istri kelaparan, gitulah modusnya. Kasihan, dilepaskan. Besoknya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nanti malam dia mau datang lagi loh. Benar aja. Datang lagi, tangkap lagi, ampun-ampunan lagi. Kasihan, dilepaskan lagi. Kata Nabi besoknya, nanti malam datang lagi. Benar, datang lagi. Sampai 3 kali. Mista, maja. Anak-anak sekarang gak ngerti. Mista, maja, utama. Kalau sudah 3 kali, tiada ampun bagimu. 4 kalinya enggak dilepas. Kata orang itu, lepas. Kalau kamu lepas, saya akan kasih ilmu. Dilepas. Apa ilmunya? Kalau setan datang mendekatimu, bacalah ayat kursi. Dilepaskan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia itu pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu enggak engkau ya Abu Hurairah, siapa orang tadi? Dialah setan. Dari kalangan bangsa jin. Nah, jadi bisa ditangkap oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak lepas kalau dia menampakkan diri. Bisa ditangkap, diikat, bisa dibunuh. Makanya karena menampakkan diri terlalu berisiko bagi kalangan jin, mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Karena kalau sudah menampakkan diri, bisa diapa-apakan. Dan ketika ditangkap, gak harus dimasukkan ke dalam botol. Jadi kalau ada orang menangkap jin tidak kelihatan masuk, tuh ada di botol, bohong. Gak gitu jin itu ya. Jadi kasus tadi menunjukkan Nabi SAW tidak memejamkan mata ketika sholatnya. Tapi melek. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa beliau membuka matanya selama sholatnya. Oleh karena itu kalau kita ketika sholat memejamkan mata, maka tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau orang memejamkan mata? Apakah dia baik dia sengaja atau tidak? Tahu ataukah tidak? Apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal. Tapi ulama membicarakan atau ikhtilaf. Ada yang berpendapat makruh. Makruh artinya tidak disukai, tapi tidak merusak sholatnya. Sholatnya tetap sah. Imam Ahmad dan yang lainnya memakruhkan hal itu. Salah satunya adalah mereka berkata, huwa fi'lul yahud. Beribadah ketika memejamkan mata ketika ibadah adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ibadah? Iya, ibadah. Kepada siapa? Kepada Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Kalau Nasrani menyembahnya siapa? Nabi Isa dan diaku sebagai anak Allah. Kalau orang Yahudi menyembahnya kepada Uzair, dia juga sama-sama disebut anak Allah. Nah, ketika beribadah, baik Nasrani atau Yahudi, ibadahnya itu dengan cara memejamkan mata. Demikian juga agama-agama lain yang menyembah patung, mereka dengan apa namanya, kedua telapak tangan di dada begini, kemudian memejamkan mata, atau dengan posisi lain begini, atau kadang-kadang dengan dijentikan begini, atau dengan posisi lain, tapi matanya tetap terpejam. Itu adalah cara ibadah agama lain. Adapun agama Islam tidak begitu. Maka kata Imam Ahmad dan yang lainnya, huwa fi'lul Yahud. Tapi sebagian mereka, sebagian ulama ada yang membolehkan dan tidak memakruhkan bila lebih mencapai kekhusyuan. Dengan memejamkan mata lebih khusyuk. Kalau mereka berkata, qad yakunu aqraba ila tahsilil khusyuk alladhi huwa ruhus salah wa sirruha wa maqsuduha. Kadang-kadang memejamkan mata itu lebih mudah untuk mencapai kekhusyuan, padahal kekhusyuan itu ruhnya sholat. Inti dari sholat itu adalah kekhusyuan. Dan seseorang hanya akan memperoleh pahala dari sholatnya besar berdasarkan kadar kekhusyuan. Kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian sholat, tidaklah dia memperoleh pahala kecuali sepersepuluhnya. Ada yang 2/10, ada yang 3/10, ada yang 4/10, ada juga yang 5/10. Setengahnya berarti kan? Tergantung apa? Kekhusyuan. Berapa persen kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau seseorang dari awal sampai akhir khusyuk terus 100% tuh. Nggak ingat kepada urusan lain kecuali menghayati isi bacaan. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati pikiran menghayati terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata mulut Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati pikiran langsung menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu. Ketika ruku subhana rabbil azim, kata mulut, pikiran kita, hati kita menghayati maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Terus begitu. Dari awal sampai akhir khusyuk 100%, 100% juga pahalanya. Tapi kebanyakan kita kan tidak ingat terhadap bacaan sholat. Dari awal sampai akhir lebih banyak keingat urusan dunia, ya enggak? Begitu takbir Allahu Akbar, awalnya khusyuk semenit pertama. Semenit kedua mah ingat ini, ingat itu terus. Paling hanya 10% kekhusyuan. Kadang-kadang ada orang dari awal sampai akhir ingat ke urusan dunia. Ada? Kehusuanlah yang menghasilkan pahala. Nah, karena itulah maka boleh kata sebagian ulama memejamkan mata kalau dirasa lebih khusyuk daripada membuka mata. Kalau membuka mata banyak pemandangan. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Mana yang benar? Berkata Syekh Masyur Hasan Salma, wassawab ayyukol, yang benar adalah kita katakan, inkana taftihul ain la yukhilu bil khushu fahuwa afdal, wa inkana yahulu bainahu bainal khushu lima fi qiblatihi minal zukhrufah wa tazwiqa aw ghairiha mimma yushawishu alaihi qalbah fahunalika la tukrahu taghminu qad'an wal qawlu bi istihbabihi fi hadzal hal aqrab ila usulis syar'i wa maqasidihi minal qawli bil karaha, wallahu a'lam. Yang benar adalah bila dengan membuka mata bisa khusyuk, maka ini afdal, karena kehusuan tetap bisa diraih, sunnah Nabi SAW tetap bisa dijalankan. Umpamanya di tempat sholatnya tidak ada pemandangan yang mengganggu, tidak ada gambar, tidak ada tulisan, tidak ada apapun yang mengganggu. Seperti umpamanya di masjid ini, karpetnya ada gambarnya? Tidak ada. Merah merona, bukan merona yang begini, merah apa? Merah pokoknya. Merah tua, merah hati. Jadi tidak ada pemandangan yang bisa membuat pikiran kita terganggu. Di depan kita cuma ada tembok polos putih. Tidak ada tulisan, tidak ada gambar, dan seterusnya. Maka mau melek, mau merem, sama. Mau melek, mau membuka mata, sama. Maka bukalah mata, karena tidak ada gangguan. Tapi kalau dengan membuka mata banyak gangguan, umpamanya ada gambar. Kan sajadah-sajadah di beberapa masjid pun rata-rata apa? Ada gambar. Sajadah bukan sajadah. Karpet-karpet di beberapa masjid ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah, ada gambar bunga-bunga, kotak-kotak. Walaupun bukan gambar makhluk hidup, tapi kotak-kotak iseng, kotaknya dihitung 1, 2, 3, 4, gitu kan? Masjid ini masjid di mana ya? Kira-kira anggarannya berapa? Kapasitasnya berapa? Nah ini kalau kajian tablik akbar di masjid ini kayaknya enak nih, tapi parkirnya luas. Akhirnya pikiran ini kemana-mana. Berdasarkan hal itu, kalau umpamanya di depannya ada gangguan ketika sholat, baik gambar, tulisan, apalagi umpamanya sholat alasnya pakai kertas koran, jadi baca berita ketika sholat. Biasanya 2-3 menit selesai, ini 10 menit karena beritanya belum beres dibaca. Maka ketika itu tidak dimakruhkan menutup mata. Merem saja daripada banyak gangguan. Silakan merem. Bahkan sebagian ulama mensunnahkan merem ketika ada gangguan untuk meraih kekhusyuan. Berdasarkan hal itulah, maka yang terutama harus kita raih dalam sholat adalah kekhusyuan. Yang kedua, sunnah Nabi SAW. Nah, apabila kedua-duanya bisa diraih, ya khusyuk, ya sambil membuka mata, maka itu utama, itu lebih utama. Kalau tidak ada gangguan, tidak ada godaan, tidak ada gambar, tidak ada tulisan, tidak ada yang bisa memalingkan pikiran kita dari sholat kita, selama sholat bukalah mata. Tapi kalau ada gangguan, ada banyak godaan baik berupa gambar ataupun berupa tulisan di dalam sholat, maka silakan memejamkan mata untuk meraih kekhusyuan. Tapi beresiko, apa resikonya? Resikonya beberapa sunnah Nabi bakal terlewatkan dengan cara memejamkan mata. Di antaranya kalau ada orang lewat terus memejamkan mata, kan harusnya dihalanginya. Karena kita merem gak tahu, lewat saja orang, merusak sholat kita. Siapapun yang lewat, baik orang dewasa, anak kecil, atau bahkan binatang tadi. Demikian juga umpamanya kalau ada bahaya yang umpamanya kita diharuskan bergerak, umpamanya ada ular. Ketika sholat ada ular, Yang harus kita lakukan, kata Nabi SAW, bunuh ular itu walaupun kita dalam sholat. Cuma dua. Jangan ngomong, jangan membelakangi kiblat. Kalau umpamanya ada batu, ambil batu, lempar. Kena kepalanya, biar mati. Jangan ngomong, mati lu. Batal dengan omongannya. Atau membelakangi kiblat, cari batu, cari kayu, ya batal. Tetap fokus. Dan tidak batal sholatnya, tidak. Dan itu harus dengan melek. Kalau umpama merem, nanti ada ular yang datang, cok, dipacok. Atau umpama ada anak kecil yang lagi ngerondang, kita sholat di rumah, sholat sunat, merem, anak kecil menghampiri colokan, dirajok-rajok, kesetrum itu ya, bisa mati, ya bisa mati. Minimal ruas gitu ngagoak. Kalau merem, kita tidak bisa menyelamatkan dia. Inilah risiko merem. Tapi intinya, sekali lagi, sunnah Nabi SAW dalam hal sholat adalah melek. Tidak merem. Membuka mata. Tidak memejamkan mata. Kalau tidak ada gangguan. Adapun kalau ada gangguan, baik gambar ataupun tulisan, yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, maka dibolehkan merem. Kalau meremnya lebih bisa, lebih mudah meraih kekhusyuan. Ya, inilah salah satu kesalahan orang yang sholat, yaitu memejamkan mata. Cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, siapa yang mau? Raja-raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Marga Asih. Ustaz mau nanya, ketika sholat berjamaah ada anak kecil lari kemana-mana dan melewati sholat kita, apakah harus dihalangi biar tidak melewati sholat kita? Barakallahu fiik. Tergantung sholatnya dan tergantung posisi kita dalam sholat itu. Kalau kita sebagai imam, ada anak kecil lewat, halangi. Atau ketika sholat sunat sendirian, sholat sunat di masjid ada anak lewat, halangi. Sebagaimana Nabi SAW. Termasuk binatang, kucing mau lewat, halangi. Sebab Nabi alaihi salatu salam pun ketika ada kambing yang mau lewat dihalangi. Kalau enggak bisa dihalangi, kita maju, biarkan dia lewat di belakang kita. Itu berlaku untuk sholat sendirian atau kita sebagai imam. Untuk itulah perlunya apa tadi? Sutrah. Penghalang di hadapan kita. Kalau di hadapan kita sudah ada sutra, baik tiang, orang, dinding, atau apapun, benda lain. Nah, pas ada yang mau lewat di depan antara kita dengan sutra, halangi. Kalau di belakang sutra, biarkan. Adapun kalau kita sebagai makmum, sudah kita terangkan dalam bab sutra. Kalau sebagai makmum, biarkan kalau ada orang lewat. Orang, anak kecil, binatang, kucing, kambing, silakan. Dibiarkan lewat. Karena kewajiban sutra hanya bagi dua orang. Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Dan larangan lewat di hadapan orang yang sholat hanyalah larangan lewat yang sholat dari dua orang. Yaitu di hadapan imam dan di hadapan orang yang sholat sendirian. Gak boleh lewat. Kalau lewat, halangi. Adapun kalau kita makmum, lalu ada orang lewat, biarkan. Boleh. Berdasarkan sebuah hadis, bahwa suatu saat Nabi dan para sahabat sholat di lapangan. Datang Ibnu Abbas bersama adiknya memakai unta. Terlambat dia, sudah mulai takbir. Maka Ibnu Abbas lewat di depan saf pertama dengan untanya. Dari kanan terus lewat sampai ujung saf, baru di sana turun, diikatkan untanya, baru dia masuk saf. Terlihat oleh semua. Tak ada seorang pun sahabat yang menghalanginya atau menyalahkan atau menegurnya, dan Nabi SAW tahu, ya tahulah pasti. Walaupun di belakang Nabi SAW menyatakan ini salah satu di antara nubuah, mujizat kenabian. Aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Ketika sholat Nabi SAW bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Bisa mengetahui, termasuk ada orang lewat. Dan Nabi membiarkannya, para sahabat juga membiarkan, tidak menegurnya, tidak menyalahkannya sedikit pun. Ini menunjukkan lewat di hadapan makmum boleh. Kalau umpamanya kita di depan shaf, di shaf di depan lalu batal, lalu keluar, enggak apa-apa lewat orang yang sholat sebagai makmum. Kalau kita umpamanya lagi sholat sebagai makmum, ada anak lewat, biarkan. Yang harus kita halangi kalau kita menjadi imam atau sholat sendirian, ya halangi. Kalau umpamanya tidak bisa dihalangi, kita maju, biarkan anak itu lewat di belakang kita. Setelah itu kita mundur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Raja? Ada lagi? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Agung dari Ujung Berung. Agung. Tat, apakah boleh ibadah, boleh memejamkan mata ketika ibadah selain sholat? Kurang. Contohnya? Kayak zikir. Ah ya. Baik, barakallahu fiik. Ibadah lain selain sholat, boleh enggak merem? Kalau selain sholatnya itu seperti saum, boleh, tidur juga boleh. Kalau ibadah sholatnya kalau ibadah selain sholatnya itu seperti tawaf, jangan merem, nanti nabrak orang. Kalau ibadah selain sholat infak sodakoh, jangan merem juga, nanti salah ngasih. Nah sekarang bagaimana kalau zikir dan berdoa? Sama, zikir dan berdoa buka mata. Ketika berdoa, usahakan jangan merem. Tunduk, jangan menengadah, dan jangan merem. Demikian juga ketika berzikir. Itulah sunnah. Hukum asal dari ibadah, baik zikir, sholat, termasuk berdoa. Kecuali tadi, kalau dengan membuka mata banyak gangguan, banyak yang dilihat dan mengganggu kehusuan, maka silakan merem. Hukum asalnya tidak merem. Tapi kalau dengan merem lebih khusyuk karena ada gangguan, maka dipersilakan merem. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tuh, Umar tuh. Jarang-jarang nih jelema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, namanya dulu siapa? Nama ana Umar dari Selacau. Tadi ingin bertanya, kalau seorang ketika sholat didatangi oleh anjing, lalu anjing itu menjilat, maka sholatnya batal. Sholatnya di mana itu teh? Mainnya di masjid ya anjing. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita lagi sholat, dihampiri anjing, lalu anjing itu menjilat kita. Atau kasus lain, kalau kasus itu jarang. Kita lagi sholat di rumah. Lalu anak kecil nyamperin. Dalam keadaan anak kecil itu sudah ngompol, mama pipis gitu. Terus datang, kemudian nangkep ke kita dan pipisnya kena ke badan kita atau pakaian kita. Ini lebih realistisnya. Batal gak? Harus dibatalkan. Tidak batal tapi harus dibatalkan. Kenapa? Karena ada najis di dalam pakaian atau tubuh kita. Dan sholat dengan membawa najis tidak sah. Kalau kita bisa membuka pakaian yang kena najis tanpa membuka aurat, buka. Tanpa membatalkan sholatnya. Umpamanya kita pakai celana panjang, pakai sarung. Hanya sarungnya aja yang kena najis. Buka sarungnya, kemudian lempar ke pinggir dan lanjutkan sholatnya. Dengan catatan, membuka sarungnya itu tidak berbicara, tidak membelakangi kiblat, maka tidak batal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalaminya ketika beliau sholat pakai sendal. Datang malaikat Jibril dibisiki bahwa di sendalnya ada najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan sholatnya. Beliau hanya membuka sendalnya dan disimpan di sebelah kiri dan melanjutkan sholatnya. Tapi kalau pakaian yang dibuka itu menyebabkan aurat terbuka, ya batal. Maka batalkan sholatnya, hilangkan najisnya atau ganti pakaiannya dengan yang baru tanpa membatalkan wudu kita. Kalau kita terkena najis, wudu kita tidak batal. Cuma najis itu harus dicuci. Umpamanya kita sudah berwudu nih, mau ke masjid, efek teh nginjak air kencing anak kecil. Anak kecil ngompol di sana, keinjak sama kita. Najis kita kakinya. Batal wudunya? Tidak, tidak batal. Cukup dicuci saja bagian tubuh atau kaki yang terkena najis itu cukup. Tidak harus berwudu lagi. Wudunya tidak batal dengan terkena najis tersebut, ya. Nah, sekarang kasusnya kalau lagi sholat dijilat anjing, batal. Karena ada najis. Najisnya, najis yang paling paling gitu. Nah, namanya mughalladhah. Mughalladhah itu paling keras. Kenapa paling keras? Sebab cara menghilangkan najis itu gak bisa cukup dengan air saja sekali, enggak. Atau dengan sabun saja, enggak. Tapi harus 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Umpamanya yang dijilat itu betisnya. Dan kita merasa, oh bagian ini. Sudah, ya. Pertama, campur air dengan tanah, gosokan ke sana, lalu dicuci lagi 6 kali, maka baru hilang najisnya. Jadi batal karena ada najis. Ya, batalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kasih-kasih tuh anu. Adiknya dulu. Eh bukan, sok. Ayo. Sok, siapa yang pegang mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama? Nama Gavin. Nama? Gavin. Gavin. Apa hukumnya tukar tempat saat mau sholat sunnah ba'da? Apa, ulangi? Apa hukumnya tukar tempat saat mau sholat ba'da, sholat sunnah ba'da? Apa untungnya tukar tempat, pindah mungkin ya. Ya, memang disunnahkan setelah beres sholat fardu, lalu kita zikir, lalu berdoa, lalu mau sholat sunnah ba'da. Disunnahkan untuk bergeser pindah. Mau tuker sama kawan, karena gak ada lagi tempat gitunya, penuh semua, tuker sama kawan di samping. Atau ada tempat kosong, gak perlu tuker, kesana aja ke tempat kosong. Itu disunnahkan. Begitulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah selesai salat fardu lalu mau melakukan salat sunnah, beliau bergeser. Itu sunnah. Salah satu di antara hikmahnya adalah memperbanyak tempat yang kita pakai untuk sujud. Kelak tempat yang kita pakai untuk sujud itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi yang kita pijak itu memberikan informasi kabar-kabarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha? Tahu enggak kalian apa kabar informasi yang akan disampaikan oleh bumi dan kepada siapa? Beliau menjelaskan, maksudnya seluruh amal yang kalian lakukan di muka bumi itu dipersaksikan oleh bumi yang kita injak. Mereka menjadi saksi atas amalan kita. Makin banyak tanah yang kita pakai ibadah, pakai tempat sujud, makin banyak saksi yang akan menyelamatkan kita, menguntungkan kita pada hari kiamat nanti. Ya, berdasarkan hal itu disunnahkan bagi kita untuk bergeser dari sholat fardu ke sholat sunnat. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang belakangnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar dari Cihanjuang. Ahmad. Amar. Amal. Amar. Amar. Ernest yang diantre. Amar. Ustaz, ingin bertanya, kalau menutup mata karena ngantuk saat sholat subuh, batal gak sholatnya? Tidur atau kalau menutup mata karena ngantuk di dalam sholat. Gak boleh ngantuk di dalam sholat. Bisa apa? Bisa salah baca nanti. Bisa nelonjong nanti. Jadi kalau umpamanya mau sholat ngantuk, usahakan untuk menghilangkan dulu rasa kantuk itu. Dengan cara, kalau sudah berwudu, kalau boleh berwudu lagi mengulang, boleh cuci muka, boleh umpamanya stretching dulu pergangan agar tidak ngantuk. Jadi pas masuk sholat sudah fresh lagi. Jadi kalau umpamanya ngantuk jangan sholat, kalau sholat jangan ngantuk, berakibat nanti bacaannya salah, berakibat nanti dalam sholatnya mimpi gitu ya. Terus melihat teman dicalukan, hei, lagi sholat berteriak. Jangan. Berupayalah untuk tidak ngantuk. Kalau sholat fardu nyaris mungkin tidak akan terjadi. Yang umumnya terjadi ngantuk dalam sholat, sholat apa? Tarawehnya. Pernah taraweh ngantuk? Saya pernah tuh di Masjidil Haram. Ketika Ramadan bukanya saum itu biasanya saya tidak makan. Hanya kurma, yohat sama ya sedikit roti, air zam-zam sudah. Suatu saat makan besar. Jadi pas sholat taraweh gantuk luar biasa sampai nelonjong, iya. Nah, gimana kalau kita bisa mengusahakan menghilangkan rasa kantuk, hilangkan rasa kantuk dengan cara umpamanya mengatur nafas, ya. Kalau umpamanya tidak tertahan, batalkan, sudah keluar wudu lagi. Lalu nanti datang lagi walaupun dengan resiko terlambat rakaat tersebut. Kalau memungkinkan, kalau di masjid ini gampang keluar, enggak sampai semenit kembali lagi. Kalau Masjidil Haram keluar jauh dan setelah keluar ke WC enggak bisa masuk lagi. Karena dijaga, kalau keluar boleh, kalau masuk lagi, kalau sudah mulai sholat enggak bisa. Ya, berisiko. Jadi cari aja cara untuk menghilangkan rasa kantuk, dan mungkin masing-masing orang berbeda caranya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ashraf dari Ashraf dari Batu Jajar. Afan ingin bertanya, apa hukumnya menggerakkan jari telunjuk ketika bertasyahud dalam sholat? Apa menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud? Menggerakkan jari telunjuk hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau menggerakkannya afdol, dapat pahala. Kalau tidak menggerakkannya, tidak apa-apa. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya Wa'il bin Huzim menyatakan ketika Nabi SAW tahiyat, thumma asyara bi usbu'i sababah faro'aituhu yuharrikuha wa yad'um biha. Aku melihat Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya dalam tahiyat, dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, menggerakkan jari telunjuk ketika sholat asyaddu ala syaitan min alfi dharbah, itu lebih dahsyat pengaruhnya ke syaitan daripada 1000 sabetan pedang. Kita enggak tahu bagaimana efek isyarat telunjuk dalam tahiyat terhadap syaitan. Tapi Nabi SAW mengabarkan itu kepada kita. Itu lebih berat rasa oleh syaitan dibanding 1000 sabetan pedang. Dari sinilah para ulama menyatakan sunnah. Adapun yang tidak, enggak masalah, dipersilakan saja, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir tadi mana tuh yang berkacamata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anak Atar dari Cimahi. Atar. Apabila kita lagi sholat sunnah bersendiri di masjid, lalu ada orang menepuk punggung, menepuk pundak kita untuk menjadi imam sholat wajib, bagaimana? Ya, kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Datang orang langsung gabung sholat berjamaah, gitu. Dia jadi makmum, disangkanya kita sedang sholat fardu, disangkanya. Padahal sedang tahiyatul masjid. Atau mungkin sedang qobla. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan, biarkan dia bermakmum. Teruskan. Dan kita tidak perlu dan tidak boleh merubah niat. Ah, udah aja ada teman, ya. Akhirnya dirubah menjadi sholat fardu. Enggak boleh. Teruskan kita sholat sunat sampai selesai. Biarkan dia nanti melanjutkan. Kalau umpamanya sholat duhur, kita 2 rakaat, nanti dia akan nambah 2 rakaat, terserah dia. Enggak perlu umpamanya, jangan, saya lagi sholat sunat. Batal atau kalau ngomong, ya. Biarkan saja, biarkan. Teruskan sholat kita sampai selesai.